Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita rencanakan, pada malam hari ini kita akan memulai ta'lim kita, membahas secara ringkas tentang permasalahan ilmu al-fara'id, ilmu seputar warisan. Kitab yang kita bacakan secara ringkas dan tidak seluruhnya kita terjemahkan ini adalah kitab yang dikarya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dengan judul Tashilul Fara'id. Tashil al-Fara'id. Sehingga saya harapkan kepada al-ikhwah yang mau memiliki kitab tersebut, fadhol mengkopi atau membeli. Tapi kalau sekedar ciping, ngaji kuping juga tidak masalah, asalkan semua materi yang kita sampaikan ini ditulis. Karena dulu anak sendiri mempelajari kitab ini memiliki dua fase tingkatan. Yang pertama ngaji kuping itu, ustadznya menyampaikan, anak menulis faedah-faedah yang ada dan ada ulangannya. Kemudian fase yang berikutnya adalah membaca kitab, per kalimat dibaca dan dijelaskan serta diterangkan. Al-muhim, mana di antara dua perkara ini yang mudah bagi antum, fadhol? Tapi amanah minta semua yang hadir benar-benar menguasai dan memahami ilmu tersebut, walaupun sekedar ngaji kuping, tapi dia benar-benar memahaminya. Nanti akan ada tes, ada ujiannya, ada ujiannya, ada juga hernya, ada juga hernya. Sehingga nanti akan kita lihat seberapa tangguhnya kemampuan masing-masing antum itu. Kalau semisal bisa lulus, fadhol mengikuti. Kalau semisal ketinggalan, ya afan, kita biarkan tertinggal. Kalaupun mau ikut taklim, ya tidak masalah. Tapi sangat dimungkinkan semakin tidak faham. Semakin tidak faham, ya mungkin dia baca, dia pulang ke rumah baca Al-Quran lebih baik. Kalau semisal keadaannya demikian, dibandingkan taklim tapi tidak faham. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga pembahasan ilmu faraid ini satu pembahasan ke pembahasan yang berikutnya itu saling berhubungan, saling berkaitan. Dan sesungguhnya seseorang akan bisa mudah untuk menguasai ilmu tersebut bukan berporos pada hafalan atau yang semisalnya, tapi keseluruhannya dikembalikan ke sejauh mana pemahaman dirinya dan penguasaan dirinya terhadap ilmu matematika. Waktu kita belajar, yang mempelajari dan faham ilmu matematika jauh lebih bisa dibandingkan yang belum pernah mempelajarinya. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena itu perlu untuk kemudian kita sampaikan agar kiranya terkhusus kepada para mudarrisin yang mengajari ilmu matematik atau berhitung tersebut memporoskan titik besar pembahasan pada ilmu matematika yang sangat menunjang dan bermanfaat terhadap para thullab, terkhusus dalam permasalahan faraid. Bahkan di Jember sendiri, ilmu faraid ini termasuk dari kategori kurikulum untuk kelas yang tinggi. Sehingga kelas-kelas yang di bawah, sekelas MTP atau KTK, TA di tempat kita ini, pembahasan matematikanya terkhusus atau terfokus pada materi-materi yang kiranya akan bermanfaat untuk mereka tatkala melanjutkan jenjang yang di atasnya. Sekedar paham berhitung seperti apa, matematika, perkalian, pengurangan, penjumlahan, terkhusus dalam bab pecahan. Terkhusus dalam bab pecahan. Sepertiganya dari 24 berapa? Ya. Seperempatnya dari 24. 9 sama 3 ini ketemunya di bilangan yang keberapa? Ini juga sangat bermanfaat. Nanti insyaallah taala akan kita jelaskan masing-masingnya pada pembahasan yang setelahnya. Sehingga karena permasalahan ini berhubungan, ataukah karena pembahasan ini saling berhubungan erat antara satu pertemuan dengan pertemuan yang berikutnya, kita sengaja menjadikan pertemuan dalam pembahasan materi faraid ini sepekan dua kali, pada hari Ahad malam Senin sama Senin malam Selasa, keseluruhannya ba'dal maghrib. Mengantisipasi kalau semisal adanya uzur tatkala tiba dari jadwal-jadwal yang telah kita tetapkan, sehingga saling masing-masing saling mengisi antara satu dengan yang lain. Karena kalau semisal pembahasannya taklimnya sepekan sekali dalam keadaan ternyata uzurnya mungkin sampai dua kali, ya berarti sebulan taklimnya cuma dua kali saja. Ini rawan lupanya daripada ingatnya. Di dalam kitab Tashil Farad ini ada muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Namun tidak kita sebutkan dan tidak kita bacakan secara letterlek. Tapi secara keumuman, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan di dalam muqaddimahnya tersebut tentang perlunya seseorang memahami ilmu faraid dan mempraktekkan dalam bab warisan tersebut sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya alaihi salat wassalam. Serta bahayanya seseorang bila mana dia memutuskan satu bahagian yang nantinya diberikan kepada ahli waris dalam keadaan ternyata yang dia putuskan tersebut menyelisihi apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, mendapatkan ancaman neraka jahanam. Secara khusus datang penyebutannya dalam siyak konteks kalimat tentang perkara warisan. Yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada atau dalam surat An-Nisa. Dalam awal-awal ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang permasalahan ahli waris serta bahagiannya. Pada akhir dari penyebutan tentang hukum warisan tersebut, tepatnya pada ayat yang ke 13 dan 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Setelah pada ayat yang sebelum-sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahagian anak seperti ini, perempuan seperti ini, perinciannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala istri, demikian pula suami. Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu adalah batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya harus seperti itu. Tidak boleh seseorang melebihkan, tidak boleh seseorang merubahnya. Kemudian disebutkan pada konteks kalimat yang berikutnya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, pasti Allah akan memasukkan dirinya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan dia kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang demikian besar. Siap konteks kalimatnya kepada mereka orang-orang yang mentaati apa yang sudah menjadi batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Atau dengan kata lain, dalam permasalahan al-warasah, warisan, wajibnya seseorang untuk kemudian memberikan kepada masing-masing ahli waris tersebut sesuai dengan kadar yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan seseorang menjalani dan menerapkan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tersebut seputar ahkamul warasah, hukum warisan, akan menjadi sebab dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Dan itu adalah kemenangan yang demikian besar. Demikian pula pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar batasan-batasannya, yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Allah akan masukkan dirinya ke dalam nar, kekal di dalamnya, dan dia mendapatkan azab yang demikian pedihnya. Ini konteks kalimatnya terkena kepada mereka orang-orang yang menjalankan pembagian warisan tersebut dalam keadaan berbeda atau tidak sama, atau tidak mempraktekkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahagianya si fulan seperti ini, ternyata dia merubahnya. Oh, tidak relevan. Berbeda zamannya. Kalau pada zaman dahulu memang seperti ini, kalau pada zaman sekarang tidak, sehingga dia merubahnya. Maka orang-orang yang seperti ini mendapatkan ancaman an-nar karena dia melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga pentingnya seseorang untuk kemudian benar-benar memahami seputar permasalahan hukum warisan tersebut. Karena sudah pasti dan pasti tidak ada seorang pun yang hidup di alam dunia pasti akan menjalankannya, akan merasakannya. Ima dia sebagai ahli waris, ataukah dia nantinya sebagai mayit, sang mayit, yang hartanya tersebut akan diberikan kepada putra, demikian pula putrinya. Sehingga pembagiannya tersebut harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga ada bagian putra laki-laki berbeda dengan bagian putri wanita. Laki-laki dua kali lipatnya bagian anak perempuan. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam ilmu farad ini pula nantinya kita akan diperkenalkan tentang satu permasalahan yang mungkin baru kita mendengarnya. Ada istilah hunsal muskil. Seorang anak yang memiliki dua kelamin. Ketika lahir ini dihukumi sebagai seorang anak laki-laki ataukah seorang anak perempuan. Nantinya akan dibahas di dalam babnya tersendiri. Adanya khunsal muskil. Adanya seorang anak yang lahir dalam keadaan memiliki dua kelamin yang berbeda. Ada kelamin wanitanya, ada kelamin laki-lakinya. Dibahasnya permasalahan ini menunjukkan terjadinya kasus tersebut. Sehingga dibahas oleh mereka para al-ulama. Sehingga ada pembahasannya, bagiannya. tapi akan kita sebutkan khusus babnya secara tersendiri. Sekarang kita akan menyebutkan tentang pembahasan ilmu al-fara'id. Apa yang dimaksud dengan ilmu tersebut? Demikian pula pembahasannya seperti apa? Buah dari kita mempelajari ilmu fara'id serta hukum seseorang mempelajari ilmu tersebut. Adapun hadduhu, batasannya seseorang mempelajari ilmu fara'id, pengertiannya, definisinya seperti apa? Maksudnya adalah al-ilmu biqismatil mawarisi fiqhan wa hisaba. Ilmu fara'id definisinya adalah ilmu tentang pembahagian harta-harta warisan yang dibahas di dalamnya secara fikih dan secara hisaba, secara perhitungan bagian masing-masing ahli warisnya. Ada namanya ilmu hisab, ilmu berhitung. Sehingga seseorang mempelajari ilmu al-fara'id berarti dia mempelajari bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris secara fikih, secara hukum al-fiqhiyah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian hukum secara hisab, secara perhitungannya, prakteknya, bagiannya seperti apa. Ini definisi dari ilmu tersebut. Maudhu'uhu, sekarang inti dari pembahasannya menyasar ke perkara apa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, inti pembahasan dari ilmu fara'id adalah terkena pada at-tarikat. At-tarikat adalah harta peninggalan sang mayit. Harta-harta peninggalan sang mayit. Itu yang menjadi pembahasannya. Seperti si fulan meninggal dunia dalam keadaan yang dia tinggalkan adalah sebuah ruko dan dua rumah. Satu kapling tanah. Nah itu dibahas peninggalannya. Ini dikemanakan hartanya. Dibagi berapa. Masing-masing anak mendapatkan berapa bagian. Dan berapa jumlah secara akuratnya. Ini dibahas di dalam ilmu fara'id. Sehingga ada pembahasan secara ilmu fikih. Masing-masingnya rumusannya seperti apa. Dan ilmu hisab. Perhitungan kalkulasi akhirnya dibagi. Sang anak laki-laki mendapatkan berapa. Berapa persennya, dan dijumlahkan ke jumlah rupiah, berapa rupiah. Ini dibahas di dalam ilmu fara'id. Insya Allah nanti mungkin 2 bulan, 3 bulan, pembahasan kita banyak lari ke ujian. Sehingga murojaah pelajaran matematika. Sehingga kita murojaah bersama pelajaran matematika. Kemudian yang berikutnya, samratuhu, buahnya. Buahnya. Buah mempelajari ilmu fara'id, kata beliau rahimahullah, isalu kulli warisin ma yastahiquhu min at-tarikah. Kita memberikan kepada masing-masing ahli waris tersebut apa yang menjadi haknya berupa tarikah, harta warisan sang mayit. Sehingga kita memberikan masing-masing ahli waris tersebut haknya. Sang anak berapa hak yang dia dapatkan, sang ibu berapa hak yang dia dapatkan, istri juga demikian. Ini dibahas dan menjadi buah dari seseorang mempelajari ilmu al-fara'id. Sekarang hukumnya, hukum mempelajari ilmu tersebut, kata beliau rahimahullah, adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Maksudnya adalah idza qama man yakfi sara fi haqqil baqina sunnah. Apabila telah dipelajari oleh sekelompok orang yang mencukupkan, maka pada hak sebagian yang lain hukumnya menjadi sunnah. Tapi kalau semisal tidak ada di antara mereka yang mempelajari ilmu fara'id tersebut, maka dosanya terkena kepada seluruhnya. Maka dari itu kepada al-ikhwah salafiyin yang ada di Samarinda ini, Ya, antum ini berupaya menjadi sekelompok dari mereka, orang-orang yang menjalankan fardu kifayah tersebut. Yang lainnya nantinya hukumnya menjadi sunnah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Dari orang-orang yang menjalankan mempelajari ilmu farad ini di antara al-hadirin yang hukumnya tentulah fardu kifayah, nanti dilihat siapa di antara mereka yang lulus. Yang lulus sehingga bisa mengajari kepada orang-orang yang lainnya. Ini kita harapkan. Dan tentu kita mengetahui bahwasanya ilmu faraid pada zaman kita ini termasuk ilmu yang sangat langka. Ilmu yang sangat langka. Bahkan tidak ada, tidak hanya pada zaman kita, pada zaman salafun salih, tidak ada seorang pun di antara alim min ulama'ina pada zaman salafun salih tatkala diketahui bahwasanya dirinya adalah seorang yang ahli dalam bab ilmu al-fara'id, melainkan disebutkan dari dalam biografinya tentang penyebutan bahwasanya si fulan ini alimun bil fara'id, orang yang pandai menguasai ilmu fara'id, dijadikan sebagai mangkobah keutamaan sehingga ditulis dalam sejarah biografinya, si fulan ahli fara'id dan yang semisalnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Ya, mungkin anda targetkan sebelum puasa minimalnya sudah kita rampungkan tentang pembahasan ahli waris secara sempurna. Adapun setelah puasa nantinya tinggal menyempurnakan pembahasan-pembahasan yang kurang. Pada hari ini sampai ke puasa bulan Ramadan sisa berapa bulan? Berapa bulan? Iya, dua bulan. Dua bulan, kalau sepekan dua kali, ya tinggal mungkinnya ada sekitar 16 ya pertemuan ya. Kalau sebulan ada 4 kali pertemuan, iya 16, ya berapa kali berarti kalau dua bulan? Ya, 16 kan? Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Al-hukukul muta'alliqatu bitarikah. Hak-hak yang berhubungan dengan tarikah. Ingat, tarikah itu adalah harta peninggalan sang mayit. Kalau secara istilah ilmu faraid diistilahkan dengan at-tarikah. Nanti istilah ini sering akan kita sebutkan tanpa menyebutkan lagi definisi maknanya. Sehingga anak harapkan ikhwah sudah faham apa itu tarikah. Pembahasan pertama yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah penyebutan hak-hak yang berhubungan dengan harta tarikah tersebut. Hak-hak yang harus dijalankan. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan ada 5 hak yang harus dijalankan yang berhubungan dengan harta tarikah. Dan beliau memulai hak yang paling pentingnya, yang paling pertamanya yang harus dijalankan. Hak yang pertama yang paling pentingnya adalah mu'nu tajhizil mayyit. Biaya mempersiapkan jenazah sang mayyit yang punya tarikah tersebut. Ini hak yang pertama yang harus diberikan atau diambil, hak yang harus dijalankan oleh ahli waris yang hak tersebut diambil dari harta tarikah sang mayit adalah mengambil sebagian dari harta tersebut untuk mempersiapkan sarana prasarana yang tentunya seluruhnya berhubungan dengan biaya yang berhubungan dengan persiapan penguburan sang mayit. Ya, seperti contoh kalau semisal dibutuhkan untuk menggaji seseorang yang bisa memandikan jenazahnya, ya diberikan, diambil dari harta warisan sang mayit. Atau membeli air untuk kemudian dia memandikan jenazah sang mayit. Atau membeli kafan. Dan yang semisalnya. Upah untuk kemudian menggali kubur. Ini ada upahnya. Ataukah semisal membeli lahan sebagai kuburan sang mayit. Ini seluruhnya diambil dari harta warisan tersebut. Ini yang pertama. Sehingga kalau secara syar'i bukan diambil dari harta yang dimiliki oleh sang ahli waris atau sang anak, tapi diambil dari harta yang dimiliki oleh sang mayit. Kemudian yang berikutnya adalah hak-hak yang harus dijalankan seputar at-tarikah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-huququl muta'alliqatu bi'aini tarikah. Hak-hak yang berhubungan dengan tarikah itu sendiri. Hak-hak yang berhubungan dengan tarikah itu sendiri. Contohnya sang mayit, dia masih kredit mobil. Ya kan, mobil adalah termasuk dari tarikah. Tapi ternyata sang mayit ini memiliki sebidang tanah di tempat ini contohnya. Maka dia jual sebidang tanah tersebut. Hasilnya sebagiannya diperuntukkan untuk melunasi tarikah peninggalan sang mayit. Ataukah seperti contoh pada sebagian tarikah sang mayit tersebut masih tergadai. Harus ditebus. Maka harta-harta yang dimiliki oleh sang mayit, motornya mungkin dijual, mobilnya mungkin dijual untuk kemudian melunasi sawah ataukah rumah ataukah ruko yang statusnya masih tergadai. Harus dilunasi. Untuk kemudian nantinya sisa dari yang ada murni dinyatakan sebagai tarikah. Sehingga sisa dari yang ada yang dimiliki oleh sang mayit murni sebagai tarikah, bukan statusnya masih kredit. Seorang anak dapat warisan dari sang ayah sepeda motor Tiger contohnya masih baru, ternyata baru kredit 2 bulan. Baru kredit 2 bulan. Masya Allah. Sang kakak mendapatkan warisan mobil Toyota contohnya, ternyata masih tunggakan BPKB, belum dilunasi, dan yang semisalnya. Sehingga ini seluruhnya bukan tarikah. Yang harus dijalankan oleh sang ahli waris adalah mengumpulkan semua tarikah, harta yang dimiliki oleh sang mayit, kemudian dipilah-pilah mana yang masih ada tanggungan, maka yang sempurna 100% adalah tarikah dia jual untuk kemudian menutupi tanggungan tarikah yang dimiliki oleh sang mayit. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, urusan jenazah sampai dikuburkannya. Yang kedua, hak-hak yang berhubungan dengan tarikah itu sendiri. Ini harus dijalankan. Kemudian poin yang ketiga adalah ad-duyunul mursalah. Hutang-hutang yang bukan berhubungan dengan tarikah. Atau dengan kata lain, hutang yang menjadi tanggungan sang mayit. Hutang yang menjadi tanggungan sang mayit. Ini poin ketiga yang harus dijalankan oleh ahli waris. Sehingga ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullah, bila mana ada seorang yang meninggal dunia, dia punya harta yang banyak, ruko 5 biji, tanah 10 hektar, tapi ternyata dari keseluruhan harta yang dia miliki tersebut, tidak ada satupun dari harta tersebut yang sempurna menjadi miliknya. Seluruhnya statusnya masih kredit. Seluruhnya statusnya masih kredit. Belum lagi ternyata sang mayit tersebut memiliki hutang. Hutang kepada si A, sekian puluh juta. Hutang kepada si B, sekian puluh juta. Ada yang 100 juta, ada yang semisalnya. Sehingga kalau semisal ahli waris tersebut telah melunasi hak-hak yang berhubungan dengan tarikah sang mayit, sudah dilunasi semuanya. Tersisa ternyata murni ada sekitar 3 miliar. Ada sekitar 3 miliar. Tapi ternyata hutangnya sang mayit pas 3 miliar. Hutangnya sang mayit ternyata pas 3 miliar. Maka yang harus dijalankan oleh ahli waris adalah menjalankan hak yang ketiga. Dia berikan sisa dari harta peninggalan sang ayah tersebut dengan meneteskan air mata, dia berikan kepada masing-masing orang yang dihutangi oleh sang mayit. Sehingga tidak ada sisa. Kalau semisal ternyata tidak ada sisa, berarti tidak ada lagi warisan. Hukumnya selesai sampai di situ. Hukumnya sudah selesai. Pembahasannya gampang. Sekedar dikumpulkan anak-anaknya, istrinya, makan-makan, setelah makan selesai. Ah, ini bapak ternyata enggak ada uang. Uangnya habis untuk melunasi hutang ini. Jadi sekarang kita makan-makan aja. Setelah makan pulang ke rumah masing-masing. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini kasus yang pertama, kalau semisal pas habis. Kemudian kasus yang kedua, kalau semisal ternyata masih ada tanggungan yang lain. Sang mayit masih punya tanggungan. Harta warisan sudah habis, dibagi-bagikan kepada orang yang diutangi oleh sang mayit. Ternyata ketika dikalkulasi masih ada sekitar 50 juta kurangnya. Maka kalau pada kasus yang seperti ini berarti ahli waris bukannya mendapatkan warisan, ya mereka harus patungan untuk kemudian memberikan warisan kepada sang mayit. Ya, dikalkulasi sang kakak, kamu punya berapa juta dikumpul, adik berapa juta, paman berapa juta, istri, ibu, bapak, nantinya yang patungan tersebut memberikan kepada yang dihutangi oleh sang mayit. Ini masyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga bila mana ternyata ahli waris tersebut ada yang zalim kepada sang mayit, punya hutang tapi ternyata tidak dia bayarkan. Ahli waris itu rakus, tamak terhadap peninggalannya sang mayit. Dia ambil secara paksa kemudian langsung dibagi-bagikan. Dan meninggalkan sang mayit tersebut begitu saja. Ini termasuk dari kezaliman. Yang nantinya pada yaumul qiyamah, sang mayit tersebut akan menuntut haknya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Akan terkena al-qisas. Akan dipertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Masih ada yang keempat. Jadi statusnya bukan masih belum tarikah ini. Harus melalui satu dulu. Dua dulu. Tiga dulu. Yang terakhir yang keempat. Masih ada yang keempat. Sisanya baru dinyatakan murni sebagai tarikah. Yang dibagi-bagikan kepada ahli waris. Hak yang keempat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah al-wasiyah. Wasiat sang mayit pada seseorang. Wasiat sang mayit kepada seseorang. Terkadang ya kan namanya wasiat namanya sang mayit tersebut, sebagian mereka ada yang memberikan wasiat kepada keluarganya. Kalau semisal saya meninggal dunia nanti sekian dari harta yang saya miliki disedekahkan di ma'had. Atau engkau berikan kepada si fulan. Atau engkau simpankan untuk kemudian nantinya diberikan kepada anaknya si fulan. Dan yang semisalnya ini masuk kategori wasiyah. Masuk kategori wasiyah. Wasiat ini ma'asyaral ikhwan rahimani wa rahmakumullahu ta'ala makbul, dibolehkan dan diterima dengan dua persyaratan. Yang pertama adalah batas maksimalnya sepertiga dari harta tarikah yang dimiliki oleh sang mayit. Batas maksimalnya sepertiga dari harta yang dimiliki oleh sang mayit. Jadi kalau semisal sang mayit memiliki uang sebanyak 900 juta rupiah, sepertiganya berapa? Ya, 300 juta. Nah, ini sepertiganya. Tidak boleh lebih dari itu. Bahkan sangat dianjurkan untuk kemudian di bawah dari sepertiga. Ya mungkin seperenam, seperlapan, dan yang semisalnya. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, wa anta da'aka wa anta da'a warasataka aghnia, engkau meninggal dunia dalam keadaan engkau meninggalkan semua ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan kaya, memiliki harta, lebih baik dibandingkan engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir. Yang diprioritaskan adalah ahli warisnya. Ini syarat yang pertama. Sehingga bila mana dijumpai adanya sang mayit, dia meninggalkan wasiat kepada ahli warisnya, ternyata wasiatnya tersebut setengah dari seluruh hartanya. Ini perkara yang tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan di sini bukan dalam artian tidak menjalankan wasiatnya, tapi dia rubah yang semula setengah menjadi sepertiga. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian syarat yang berikutnya adalah wasiat tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk ahli waris. Wasiat tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk ahli waris. Contohnya seorang ayah memberikan wasiat, nanti hartanya sepertiganya diberikan kepada putranya. Yang ketiga contohnya, karena dia habis operasi. Ini tidak dibolehkan. Karena kembalinya kepada ahli waris. Sehingga dibatalkan. Dengan ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, disyaratkan al-wasiyah tersebut adalah sang mayit memperuntukkan selain dari ahli warisnya. Berarti orang yang bukan termasuk dari kerabat atau keluarganya yang nantinya mereka mendapatkan warisan. Ini diberikan kepada mereka. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menegaskan, فَأَمَّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ فَحَرَامٌ غَيْرُ صَحِيحَةٍ qalilatan kanat am katsiratan au katsiratan. Wasiat yang diberikan kepada ahli waris hukumnya adalah haram, tidak sahih, menunjukkan batal. Tidak boleh ahli waris untuk kemudian menjalankan wasiatnya, baik sedikit ataukah banyak. Baik sedikit ataukah banyak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala setelah membagi-bagi harta warisan tersebut, masing-masing ahli waris memiliki haknya. Pada akhir dari ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan adanya ancaman. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Wa dhalikal fawzul azim. وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Sehingga hati-hati bagi ahli waris atau seseorang untuk kemudian dia memberikan atau mengambil dari tarikah yang dimiliki oleh sang mayit, ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah dibatas, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini hak yang keempat. Kemudian hak yang kelima, ini yang terakhir. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, summal irthu. Kemudian setelahnya, berstatus sebagai harta warisan. Jadi sisanya itulah yang teranggap sebagai tarikah ataukah sebagai warisan peninggalan sang mayit. Ini ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga kalau ternyata hartanya sang mayit tersebut sudah habis pada yang satu, yang kedua, ya berarti tidak ada warisan. Tidak ada yang namanya warisan. Kalau ada wasiyah berarti menunjukkan ada harta warisan, ya kan? Kalau ada wasiyah berarti menunjukkan adanya harta warisan. Karena diambil sepertiganya maksimal dan lebih afdolnya di bawah dari itu. 1/8, 1/10. Ini diambil dari harta warisan sang mayit. Sehingga ada 5 tingkatan. Yang tertinggi sampai yang terendah. Yang harus dijalani oleh ahli waris terhadap harta-harta peninggalan sang mayit. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah ta'ala yang bisa saya sampaikan pada pembahasan yang setelahnya, tepatnya mungkin malam besok kalau semisal tidak ada halangan. Kalau ada halangan berarti libur. Kalau libur berarti yang setelahnya. Kita akan melanjutkan materi yang berikutnya insyaallah ta'ala. والعفو منكم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك